berjalan kepadamu, akan janjimu padaku. Jangan kau lupakan aku, walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisa. Jangan ku.